Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syururi al-akhirah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُدْعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Ikhwah azakumullah, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayahnya, dan kita selalu mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqamah dalam menjalankan dinul Islam ini, diberikan kesehatan, keselamatan, dan insya Allah kita diberikan oleh Allah husnul khatimah, yaitu dengan diwafatkan menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, minggu lalu, Senin yang lalu, sudah sama-sama kita bahas, yaitu saya paparkan di sini tentang ayat-ayat mengenai tentang wajibnya menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu anugerah, yaitu iman. Itu adalah suatu hal yang sangat agung, yaitu ketika Allah berikan kepada kita keimanan, nikmat yang sangat besar kita menjadi orang Islam ini. Untuk menjaga itu, untuk menjaga keislaman kita, untuk menjaga keimanan kita, tentunya kita dengan ilmu, supaya sempurna Islam kita, supaya sempurna iman kita, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, dan seterusnya. Yaitu dengan ilmu syar'i. Maka daripada itu, ikhwah a'azakumullah, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, tanpa ilmu tentu kita tidak tahu hal itu semua. Maka Allah dan Rasulnya pun mewajibkan tentang menuntut ilmu syar'i ini. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun wanita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah, yang minggu lalu telah saya katakan, yang telah saya bacakan ayatnya, Allah menyatakan, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 18, Allah menyatakan, Allah menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, Allah yang menegakkan keadilan para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Allah menyatakan bahwa Allah yang menyaksikan, yang menyatakan tidak ada ilah kecuali Dia. Allah sendiri yang telah menyatakan demikian. Allah menyatakan hal ini untuk menunjukkan kebesaran Allah, untuk menyatakan keagungan Allah, kesucian Allah, maha mampuan Allah bahwa tidak ada ilah. Hanya Allah, hanya dia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para malaikatnya, bangsa malaikat menyatakan demikian. Tidak ada ilah, Tuhan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu, yaitu dari bangsa manusia, tidak sembarang bangsa manusia, tapi orang-orang wa'ulul ilm, orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah, yaitu ilmu syar'i, sehingga dia mengetahui, menyadari hak dan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ulul ilm, yang orang yang mengetahui dan menyadari akan hal tersebut. Ma'asal muslimin, rahimakallah. Dalam ayat yang lain, Allah juga mengatakan, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Maksudnya ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang mengetahui akan hakikat, yaitu syariah Allah subhanahu wa ta'ala, akidahnya, tauhidnya, ilmu ibadahnya, semuanya yang telah Allah turunkan dari kitab sucinya, sunnah nabinya, dan sebagainya. Dia mengetahui akan hal itu. Ma'asal muslimin, rahimakallah, mendengar Radio Ismail di mana pun Anda berada. Lanjutan pada pertemuan pada hari malam ini, yaitu setelah minggu lalu saya bacakan, saya paparkan, yaitu ayat-ayat Allah yang menegaskan tentang wajibnya kaum muslimin, orang-orang mukmin, yaitu menurut ilmu syar'i. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Imam Bukhari membuat bab di dalam sahihnya, Imam Bukhari rahimahullah, babul khuruj fi talabil ilm, bab keluarnya seseorang dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari pun membuat bab di dalam sahihnya demikian, menandakan akan agungnya, akan pentingnya tentang menuntut ilmu syar'i tersebut. Bahkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berjalan selama satu bulan menuju ke Abdullah bin Unais hanya untuk mencari satu hadis, maknanya untuk recheck and mengecek apakah benar riwayat tersebut. Begitu perhatiannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam mencari ilmu, ketika bimbang, ragu terhadap suatu kabar dari hadis Nabi SAW, pergilah sahabat tersebut. Padahal perjalanannya menempuh waktu sebulan ke tempat daerah lain hanya untuk mengecek apakah benar riwayat tersebut kepada sahabat yang lain. Demikian agungnya, demikian hikmatnya para orang-orang terdahulu, orang-orang salaf terdahulu, dari sahabat, tabi'in, tabu tabi'in, dan generasi sesudahnya. Begitu perhatiannya mereka terhadap ilmu syar'i tersebut. Lantas, ma'asyar muslimin, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, dalam bab yang lain pun Imam Bukhari menulis bab, babul ilm qabla al-qawl wal-amal, liqaulihi ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Imam Bukhari menulis bab di dalam sahihnya, babul ilm, sebelum berucap dan beramal. Yaitu bab taunya orang harus mengetahui sesuatu, seseorang, sebelum mengucap dan beramal. Bagaimana orang akan mengucap, akan berkata, akan beramal kalau dia tidak tahu hakikat apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat. Begitu pentingnya para orang-orang saleh terdahulu memperhatikan terhadap menuntut ilmu syar'i tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan yaitu kelanjutan dari yang minggu lalu tentang kendala-kendala atau faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Ini penting sekali. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Hal-hal yang penghalang dalam menuntut ilmu syar'i tersebut. Kadangkala kita tidak sadar kita melakukan hal tersebut. Maka terbata itu ulama, para ulama telah menjelaskan di dalam risalahnya bagaimana agar kita kaum muslimin menuntut ilmu syar'i ini dengan benar, mendapat barokah ilmu dengan metode yang benar. Dengan faktor-faktor itulah kita akan berhasil dalam menuntut ilmu syar'i tersebut. Maknanya akan mendalami dengan kurun waktu tertentu, insya Allah kita akan mendapatkan hal yang banyak dari ilmu tersebut. Meskipun belajar ilmu syar'i itu tidak ada waktu, baik itu orang muda, pemuda, siapapun dia, orang yang sudah sepuh tua tetap menempuh ilmu. Dan sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita menuntut ilmu syar'i tersebut. Faktor yang pertama penghalang dalam menuntut ilmu adalah, yang pertama adalah niat yang tidak benar atau salah. Maknanya yaitu, dia niatnya sudah bukan karena Allah menuntut ilmu tersebut. Bisa jadi dia niatnya itu karena untuk meraih dunia, untuk mengharap sesuatu, dan sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan bagi kita semua kaum muslimin dalam menuntut ilmu syar'i ini, yaitu memperbaiki niat yang ikhlas karena Allah. Jikalau niat yang salah, niat yang tidak benar, bukan karena Allah, niatnya karena dunia, Allah tidak akan berikan hakikat ilmu syar'i tersebut kepada kita. Sebentar saja bisa hilang pada benak kita. Hal ini didasarkan juga pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah niat ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Riwayat muttafaqun alaih. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Apa saja ikhwan, apa saja kita berbuat apa saja itu dengan tergantung dari apa yang kita niatkan. Dan setiap orang akan mendapatkan hasil dari sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini maksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apapun niat. Jikalau telah tercampuri, misalnya dengan tujuan yang kotor atau yang tidak benar, iya, seperti ingin terkenal, ingin tampil, ingin apa saja dalam hal duniawi, ingin mendapatkan materi dunia dan sebagainya, maka niat itu sudah salah. Dengan niat yang kotor ini, yang rusak ini, orang tersebut bisa tidak akan mendapatkan apa yang dia pelajari tersebut. Ya. Maka daripada itu, kita bisa mengambil pelajaran apa yang telah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dengan mengatakan, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada suatu urusan yang lebih berat bagiku untuk aku obati selain daripada niat. Subhanallah. Ini seorang Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, orang tabi'in, mengatakan demikian. Ya, tidak ada satu urusan yang lebih berat bagiku, kata Sufyan Ats-Tsauri, untuk aku obati. Maksudnya yang betul-betul berat, jikalau ini sudah terkena, niat ini tercampuri oleh sesuatu masalah dunia yang bisa diluruskan untuk mengobati hal ini selain daripada niat. Subhanallah, begitu beratnya masalah niat ini. Maka daripada itu, kita berusaha dengan semampu kita untuk kita meniatkan ikhlas karena Allah untuk menuntut ilmu syar'i ini, agar kita mendapatkan, yaitu dengan faedah ilmu syar'i ini, kita bisa mengenal Allah lebih dekat, bisa tahu hak Allah, kewajiban kita terhadap Allah, bisa tahu hak dan kewajiban kita kepada Rasulullah, dan bisa tahu apa yang akan kita perbuat untuk al-Islam ini, yaitu dengan ilmu. Jika lo memang niat kita benar, itu semua insya Allah bisa kita dapatkan karena hal itu semua. Lantas ada suatu perkataan juga dalam hal ini yang dinukil dari, yaitu imam dari riwayat Ad-Daruqutni. Ya, dari imam Ad-Daruqutni mengatakan demikian. Talab dal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Kami telah menuntut ilmu untuk selain Allah, maka ilmu pun enggan datang kecuali hanya untuk Allah. Subhanallah. Imam Ad-Daruqutni mengatakan demikian. Iya. Yang dinukil di dalam kitab, yaitu At-Tadhkirah As-Sami' wal Mutakallim. Ya, di dalam kitab tersebut Imam Ad-Daruqutni mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Kami telah menuntut ilmu, jikalau niatnya selain Allah, maka ilmu pun enggan datang kecuali hanya untuk Allah. Maknanya, ini adalah suatu nasihat dari Imam Ad-Daruqutni. Bisa saja terbelesit seseorang kala itu menuntut ilmu selain Allah, maknanya ilmu pun enggan datang, maknanya ilmu itu tidak masuk ke dalam sanubari kita. Ilmu itu bisa saja hilang begitu saja, dan ilmu itu akan datang kepada kita dan akan menancap ke dalam sanubari kita, dan kita pun bisa memahami dengan benar karena hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan perkataan Imam Ad-Daruqutni tersebut. Ya. Maka daripada itu, kita perhatikan masalah ini, yaitu niat yang salah dalam hal menuntut ilmu syar'i tersebut. Jadi kewajiban dari menuntut ilmu ini jangan dikotori oleh niat yang salah. Lantas yang kedua adalah dari faktor penghalang menuntut ilmu adalah, yaitu berbuat maksiat. Banyak yang berbuat maksiat. Jikalau kita sedang menuntut ilmu, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memasukkan ilmu ini, yaitu Al-Quran, hadis, rasanya berat sekali untuk masuk ke dalam benak kita, karena kita berbuat maksiat ke dalam jiwa kita. Karena faktor maksiat tersebut akan mengotori hati kita. Dengan hati yang kotor, sulit sekali kita untuk mendapatkan ilmu, untuk memahami ilmu. Kadangkala kita ditanya atau kita mendapatkan suatu fenomena, kenapa menghafal Quran kok begitu sulitnya, hari ini hafal besok hilang, bisa saja kita masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sulit bagi kita untuk memahami ilmu syar'i ini. Untuk faham, jikalau ilmu syar'i ini akan difahamkan oleh Allah kepada kita, kita harus bersih dari jiwa kita, yaitu dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan melakukan amal saleh sehingga akan membersihkan jiwa kita sehingga mudah ilmu masuk ke dalam kita. Ada suatu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah yang mengadu kepada Imam Waqi', padahal saat itu menurut riwayat Imam Syafi'i, kita tahu Imam Syafi'i seorang imam besar, pembangun mazhab Syafi'i, yaitu pembangun mazhab Syafi'iyah. Kala itu menurut riwayat, secara tidak sengaja Imam Syafi'i melihat betis seorang wanita di pasar. Hanya melihat betis saja. Tetapi ada suatu ayat tiba-tiba hilang dari benak hafalan Imam Syafi'i rahimahullah, subhanallah. Hanya melihat betis, secara itu pun secara tidak sengaja tersingkap pakaiannya, yaitu di pasar. Tiba-tiba hafalan Imam Syafi'i dari satu ayat lupa. Maka Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi', yaitu dengan dibuatnya syairnya. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi a'lam li'anna al-ilma nur wa nurullah la yu'tahu 'ashi. Kata Imam Syafi'i di dalam syairnya, aku mengadu untuk diriku kepada Waqi' karena jeleknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i di sini, jeleknya hafalanku itu cuma satu ayat. Satu ayat saja, itu hanya tiba-tiba saja saat itu. Subhanallah, begitu waroknya Imam Syafi'i. Ya. Maka dia, yaitu Imam Waqi', menasihatiku, memberitahuku supaya meninggalkan maksiat. Dan berkata Imam Waqi', ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Subhanallah. Ini suatu hal pelajaran kepada kita. Begitu indahnya syair dari Imam Syafi'i rahimahullah. Bahwa hanya kecil saja, secara tidak sengaja melihat mata betis kepada betisnya seorang wanita, bisa melupakan satu ayat. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah seorang mujtahid besar, seorang imam besar, tiba-tiba hilang satu ayat, ini suatu muskilah bagi dia. Bagi beliau suatu hal yang luar biasa. Dari kecil hafal 30 juz tiba-tiba hilang begitu saja, ada apa? Itu bertanya-tanya. Ternyata ingat siangnya secara tidak sengaja melihat betis seorang wanita, bisa menghilangkan hafalan satu ayat. Apalagi kita ikhwan rahimahullah, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, yang insyaAllah kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun mata kita memandang zaman sekarang, ya Allah, kita akan melihat maksiat di mana-mana. Dimanapun. Kita bangun tidur. Sampai kita memejamkan mata lagi melihat hal-hal yang maksiat di sekeliling kita. Hal-hal itu yang dapat menghalangi ilmu syar'i. Iya. Yang dapat menghalangi ilmu syar'i karena kemaksiatan. Padahal hal-hal yang tidak sengaja, ikhwan. Padahal maksiat yang tidak sengaja. Itu saja bisa menghalangi terhadap ilmu syar'i, hafalan maupun tentang pahamnya. Apalagi maksiat yang dilakukan dengan sengaja. Apa jadinya itu? Ya, maksiat yang tidak sengaja saja, yang melihat sesuatu yang haram yang tidak sengaja aja bisa merusak ilmu. Ya, seperti tadi kejadian yang menimpa Imam Syafi'i rahimahullah. Apalagi maksiat yang disengaja, maksiat yang besar-besar akan menghilangkan sama sekali ilmu tersebut. Meluluh lantakkan hafalan kita dari Al-Qur'annya dan sunnahnya dan seterusnya. Ini pentingnya menjaga amal soleh sehingga kita tidak hilang apa yang ilmu pada kita tersebut. Ya, jadi yang kedua penghalang adalah yaitu karena berbuat maksiat, ya itu bisa penghalang yang sangat luar biasa dari diri seorang muslim tersebut. Ya, ma'asyiral muslimin, rahimakallah, dimanapun Anda berada, radio pendengar Radio Ismail. Yang ketiga, ya, yaitu penghalang dari dalam menuntut ilmu yang ketiga adalah ingin terkenal dan cari popularitas. Ini berat sekali, berat sekali. Ini semua kembali kepada niat sebenarnya. Ini sebenarnya masuk dalam pembahasan niat, tapi ada ulama yang memisahkan hal ini. Niat, ya, jadi lebih secara eksplisit masalah hal ini, yaitu adanya keinginan untuk cari terkenal dan cari popularitas, inilah yang akan menghalangi seseorang itu, yaitu dalam menuntut ilmu syar'i tersebut. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakallah, ya, di dalam suatu hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang hal ini, yang tentang ingin terkenal dan cari popularitas tersebut. Rasulullah bersabda, "Inna awwalan nas yuqdha yawmal qiyamah alaihi thalathah." Sampai Rasulullah mengatakan, "Illa an qala wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha." Qala, "Fama 'amilta fiha?" Qala, "Ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuh." وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم. Sungguhnya manusia yang pertama kali dihisab, inna awwalan nas yuqdha yawmal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adalah tiga. Di antara dari tiga ini, salah satu yang mengenai ilmu, yaitu salah satunya, dan seseorang yang belajar ilmu agama, ya, belajar ilmu dan mengajarkannya, lalu dia juga membaca Al-Quran, kemudian diperlihatkan kepadanya berbagai kenikmatan kepada dia, sehingga dia mengetahui dengan jelas kenikmatan tersebut, dan bertanyalah, Allah SWT bertanya nanti kelak pada hari akhir, apa yang telah kamu perbuat? Dia menjawab, aku telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Aku juga membaca Al-Quran demi engkau, ya Allah. Lantas Allah mengatakan, kamu dusta. Karena kamu belajar ilmu dan mengajarkannya, karena supaya dikatakan bahwa kamu adalah orang alim, supaya ada orang yang mengatakan kamu itu orang alim. Dan kamu juga membaca Al-Quran, agar kamu dikatakan bahwa kamu adalah orang yang mahir membaca Quran. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya, yaitu kepada malaikat, agar dia diseret di atas wajahnya, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal ini semua. Ada riwayat Muslim. Ya. Dan ada suatu hadis lagi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Rasulullah bersabda, "Ya na'ayal Arab, ahwafu ma akhafu alaikum asyrik wa syahwatul khafi wa syahwatul khafiyah." Wahai bangsa Arab, pemuka bangsa Arab, Rasulullah memanggil saat itu, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik dan syahwat yang tersembunyi. Ya. Para ulama mengatakan, di antara Ibnu Athir rahimahullah mengatakan, syahwat yang tersembunyi tersebut adalah keinginan agar manusia melihat amalnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Ya. Ya, jadi yang ketiga, ya, yaitu penghalang ilmu syar'i ini adalah dari popularitas atau ingin terkenal, ini memang berat. Kalau tidak kita betul-betul lawan penyakit hal ini, yaitu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan bisikan-bisikan syahwat, ya, bisikan-bisikan atau suara hati dari setan maupun bisikan yang lainnya agar supaya tampil dan seterusnya, para ulama mengatakan harus dilawan. Harus dilawan terus. Ketika ada hembusan pemikiran itu atau bisikan itu, kembalikan terus zikir kepada Allah. Memang berat. Siapapun berat kalau masalah hal ini. Karena hal ini tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berat dalam menghadapi hal ini. Makanya kita selalu mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan oleh Allah taufik. Diberikan oleh Allah taufik. Karena dengan hal itu kita bisa terjaga dari hal itu. Mustahil kalau kita hanya sendiri. Tanpa bantuan dari Allah tidak akan lepas kita, atau kita akan yaitu bebas dari hal tersebut tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali ikhwan mendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada. Di antaranya hal ini, yaitu penyakit yang penghalang ilmu syar'i, yaitu cari popularitas ini. Di antara banyak sekali ulama-ulama terdahulu yang sangat benci hal ini jika lo disebut-sebut tentang kehebatan dia dan sebagainya. Di antaranya yaitu dari perkataan Ayyub Asy-Syakhtiyani, ya, rahimahullah, ya, mengatakan tentang, ya, yang diriwayatkan perkataan ini, asal ini dari Syu'bah, mengatakan yaitu dari Ayyub Asy-Syakhtiyani mengatakan, dzukirtu wala uhibbu an adzkar. Dzukirtu wala uhibbu an udzkar. Aku disebut-sebut karena dipuji, padahal aku tidak suka untuk disebut-sebut karena untuk pujian tersebut. Ini orang-orang terdahulu. Jadi dia enggak suka dipuji-puji itu. Ya, jadi banyaknya orang ketika menguji-muji tentang diri kita, kadang-kadang kita terlena, ikhwan. Kadang-kadang kita malah jadi senang dengan pujian tersebut. Ini yang harus kita waspadai daripada dari kita masing-masing. Orang-orang terdahulu, orang-orang salaf sangat menjauhi dari pujian tersebut. Ya, ini yang harus kita perhatikan pada kita semuanya, yaitu ya. Ya. Dari Bishr bin Al-Haris misal mengatakan, Bishr bin Al-Haris mengatakan, "Mattaqallaha man ahabba syuhrah." Tidaklah bertakwa kepada Allah orang yang mencintai popularitas tersebut. Ya, ini perkataan orang-orang terdahulu. Ya, akan ada perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian, "Uridu an akuna fi syi'bin bi Makkah hatta la'uraf." Ya, waqad bulitu bi syuhrah. Ini mengatakan, aku ingin tinggal di suatu bukit rasanya, yaitu di Mekah, hingga aku tak dikenal. Sungguh aku akan diuji dengan popularitasku ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau ada di Mekah itu, karena begitu tahu siapa beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, orang selalu datang meminta fatwanya dan memuji beliau. Ini yang dimaksud dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Rasanya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku lebih baik tinggal di suatu bukit saja, di suatu bukit di Mekah, hingga aku tidak dikenal lagi, maksudnya tidak dekat kepada aku lagi, ya, karena aku telah diuji, ya, dengan popularitas ini. Begitu luar biasanya orang-orang terdahulu yang begitu takutnya terhadap hal-hal pujian tersebut, ya. Bahkan Imam Ahmad juga mengatakan dalam suatu perkataannya, "Laitahu la yakunu istidrajan." Aku berharap yang namanya pujian itu bukan sebagai bukan sebagai istidraj. Ya, kebaikan itu istidraj itu adalah kebaikan yang memperdaya. Ya, begitu takutnya orang-orang yang terdahulu dalam hal apa? Pujian tersebut. Ya. Lantas yang keempat. Yang keempat adalah yaitu lalai menghadiri majelis ilmu. Nah ini. Ya. Lalai menghadiri majelis ilmu. Subhanallah. Padahal untuk mengambil ilmu syar'i ini harus kita ya rajin-rajin kita menghadiri majelis ilmu. Ya, karena beda dengan kita mendengar apa? Mendengar kaset atau kita melihat televisi, ya, siaran-siaran pengajian dan sebagainya dengan menghadiri ilmu yang langsung bertatap muka dengan ustaz, beda. Ya. Ini yang perlu harus kita perhatikan itu. Ya, ilmu. Ya. Padahal Khalifah Harun Ar-Rasyid yaitu ketika meminta supaya Imam Malik rahimahullah yang ada di Madinah supaya datang ke tempat beliau yaitu ke Khalifah Harun Ar-Rasyid. Iya. Utusannya datang. Utusan dari Harun Ar-Rasyid ke Imam Malik rahimahullah di Madinah ke Madinah. Iya. Maka daripada itu iya. Imam Malik mengatakan kepada utusan Khalifah supaya yaitu Khalifah datang ke Madinah. Jangan saya yang datang ke tempat Khalifah. Dengan ucapannya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti alaih. Bahwa ilmu itu didatangi bukan mendatangi kepadanya. Subhanallah. Ini perkataan Imam Malik rahimahullah ketika mengatakan kepada utusan Harun Ar-Rasyid. Pulanglah itu utusan ke tempat beliau yaitu di Baghdad. Ya, mengatakan bahwa Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi bukan datang kepadanya. Serta-merta Harun Ar-Rasyid berpikir menyadari betul bahwa ilmu itu pada hakikatnya itu mendatangi siapa yaitu orang yang memang dianggap mampu untuk kita menuntut ilmu. Maka datanglah Harun Ar-Rasyid ke Madinah untuk menanyakan beberapa persoalan kepada Imam Malik. Nah, itu pentingnya hal itu. Zaman sekarang, Masya Allah, ya, kadangkala para ustadz atau siapapun yang justru mendatangi, yang banyak yang mendatangi para penuntut ilmu. Ya, tapi gak mengapa. Asal sama-sama cara itu tepat gak jadi masalah. Tapi yang pada hakikatnya kalau ada suatu pengajian atau ada suatu majelis ilmu datangilah itu, jangan lalai dari hal apa bermalas-malasan terhadap hal itu. Ya. Lantas yang berkaitan dengan yang keempat tadi yaitu beralasan dengan banyaknya kesibukan tadi. Ya. Beralasan dengan banyaknya kesibukan dunia. Ya. Banyak orang yang tidak bisa menuntut ilmu syar'i ketika ditanya, saya sibuk urusan kantor. Ya, saya sibuk urusan kantor, urusan kerja dan sebagainya. Ya, padahal masalah kerja, kesibukan dunia itu semata-mata pun itu adalah suatu yang mempunyai implikasi hidup. Maknanya yaitu bahwa yang namanya orang bekerja adalah menyambung hidup. Karena kita diberi kehidupan oleh Allah, maka kita diberikan yaitu untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan kerja. Tidak bolehnya seorang muslim yaitu meminta kepada orang lain itu dengan bekerja. Ya. Dan itu diberi pahala oleh Allah. Orang yang mencari ma'isyah ya, akan diberi pahala oleh Allah yang menafkahi keluarganya. Tetapi mencari kesibukan dunia itu bekerja misalnya, jangan sampai melalaikan atau menandingi hal yang penting yaitu ilmu syar'i tersebut. Bagaimana orang yang mencari kesibukan mencari maisyah ini, karena di satu sisi dia berusaha untuk mencari kehidupan, tapi dia melalaikan hal yang lebih penting. Bagaimana dia tahu Allah? Bagaimana dia tahu hak Allah, kewajibannya terhadap Allah? Bagaimana tentang tauhid yang benar? Bagaimana dia belajar tentang hal itu kalau dia tidak tahu tentang tauhid? Bisa saja sholatnya pun tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Karena tidak ada ilmu. Ya, bisa saja. Kan kerugian untuk orang itu. Ya, kerugian. Jadi dia mencari maisyah sana kemari yang sebenarnya berpahala, tetapi karena dia melalaikan hal yang lebih penting, malah dia berdosa. Ya. Nah, tidak tahu akidah, tidak tahu tauhid. Ya, tidak tahu hak-hak dan kewajiban kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama Islam ini. Ya, hanya sibuk dan sibuk urusan dunia saja sehingga melalaikan dia di dalam hal tersebut. Ya. Itu yang keempat ya, maksud yang tadi berkaitan dengan sibuk karena kesibukan dia mencari penghalang karena kesibukan dunia. Lantas yang kelima, yaitu dia sebenarnya di waktu dia punya kesempatan tidak mau belajar. Terutama di waktu kecil. Itu sayang sekali. Itu penghalang mencari ilmu. Ya. Penghalang ilmu syari'i itu kenapa di waktu dia pemuda atau waktu kecil tidak mencari ilmu? Itu termasuk hal itu. Padahal di dalam suatu perkataan para imam-imam terdahulu mengatakan, termasuk dalam perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, talabul hadis fi shighar an-nagash fil hajar. Belajar hadis di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Ya. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Pahamilah ilmu agama ini sebelum engkau menjadi tua. Maknanya yaitu kita pahami ilmu ini sebelum kita lemah. Kalau kita sudah tua lemah, nanti kita sulit dalam hal memahami agama ini. Tapi kalau dalam waktu, kalau kita masih kecil, muda, kita mencari ilmu ini dan kita pahami agama ini secara baik, insya Allah di waktu tua pun akan melekat dengan faham tersebut. Ya, ini yang harus kita pelajaran untuk kita bersama untuk hal tersebut. Ya. Lantas yang terakhir, ya, tidak mengamalkan ilmu. Ini yang paling berat juga untuk orang yang sudah punya ilmu syar'i, punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Orang yang tidak mengamalkan ilmu itu akan hilang. Ya, banyaknya nasihat para ulama-ulama terdahulu, ilmu yang tidak diamalkan itu justru akan menyebabkan kerusakan untuk dia sendiri, ya. Dan tidak ada barokahnya, ya. Ilmu akan hilang. Dia menguasai tetapi dia tidak diamalkan akan hilang, ya. Akan berat orang yang punya ilmu tapi tidak melaksanakan. Allah berfirman, kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Berat sekali, ya, untuk hal tersebut, ya, untuk kita bersemua yang telah mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan. Memang harus terus kita upayakan hal ini, ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sahabat mengatakan demikian, ya. Kana rajul minna idza ta'allama ashra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amal bihinna. Dahulu seorang dari kami jika ia mempelajari 10 ayat dari Quran, dulu kami kalau belajar 10 ayat saja, ya, maknanya, maka ia tidak akan melampauinya hingga dia betul-betul mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Subhanallah. Ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian. Jadi orang para sahabat, para tabi'in, ya, itu belajar 10 ayat tidak akan melampaui, melebihi dari 10 ayat sampai dia betul-betul faham 10 ayat itu dan mengamalkannya. Ya. Ini adalah suatu suri teladan dari orang-orang terdahulu untuk hal tersebut. Ya. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Yahtiful ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa wadda'ahu irtahal." Ilmu akan mengajak pemiliknya untuk beramal. Jika dia mau beramal, maka tetaplah ilmunya. Jika tidak, maka hilanglah ilmunya. Itu yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Jadi penghalang-penghalang ilmu adalah demikian yang telah saya katakan beberapa faktor. Ya. Jadi para pendengar radio Mel dimanapun Anda berada, ya, jadi setelah kita mengetahui wajibnya menuntut ilmu syar'i, ini wajib fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Ya, ilmu syar'i ini fardhu ain. Berdosa kaum muslimin jika tidak belajar ilmu syar'i. Bagaimana dia tahu hak Allah, kewajibannya kepada Allah? Bagaimana tahu kandungan Quran, hadis kalau dia tidak belajar? Maka banyaknya sekarang ke orang-orang Islam sekarang yang tidak tahu tentang agamanya. Ya, yang tidak tahu tentang Islam. Ya, dia cuman hanya sholatnya pun belum tentu sesuai dengan sunnah karena enggak tahu. Agar Rasulullah SAW mengatakan, kita ambil satu contoh saja ibadah. Ya, ibadah misalnya yaitu sholat. Kalau dia tidak punya ilmu, ilmu sunnahnya yang sesuai dengan Nabi, bisa pahalanya itu berbeda dengan orang yang mempunyai ilmu. Rasulullah bersabda, inna rajula la yusalli as-salah wa la'alahu minha illa ushruha au tusu'uha au thumunuha au subu'uha au sudusuha au khumusuha au rubu'uha au thuluthuha au nisfuha. Kata Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadis ini hasan, sesungguhnya orang sholat itu bisa jadi dia babat pahala 1/10, pahalanya orang sholat itu kemungkinan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau separuhnya. Kenapa orang sholat bisa pahalanya beda-beda? Ya karena ilmunya. Kalau masalah ikhlas hati, jelas itu masalah dia dengan Allah. Masalah hati kita tidak tahu kalau masalah hati. Masalah hati ikhlas beribadah kepada Allah, ya ikhlas tidaknya, masalah hati kita tidak tahu. Karena masalah hati hanya Allah. Kita menghukumi secara yang lahir, yang nampak. Ya, kalau sunnah, sholat sesuai dengan ilmu, dengan ilmunya syar'i sesuai sunnah, misalnya masalah sholat tadi, kita bisa tahu kalau orang ini nyunah apa tidak cara sholatnya. Itu dengan dalil-dalil yang telah ada. Ya, jadi tergantung kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah dan mendekat kepada Islam ini, bagaimana yang telah Rasulullah contohkan kepada kita lewat sunnahnya dan ilmu yang telah diberikan, yaitu dari Al-Quran yang harus kita gali dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bermalas-malasan, tidak mungkin kita akan mendapatkan Islam ini secara kafah, secara utuh. Ya, itulah pentingnya, wajibnya kita menuntut ilmu ini. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang minggu lalu telah saya paparkan dan hadis Nabi, dan pada kesempatan kali ini, yaitu tadi penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu syar'i. Demikian akhirnya soleh, ya, yang saya bawakan pada malam ini tentang yaitu kewajiban tentang menuntut ilmu syar'i yang dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, berikut perkataan para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Demikian pendengar radio dimanapun Anda berada. Moga bermanfaat apa yang telah saya bawakan pada malam ini, dan itu insya Allah bermanfaat untuk diri saya pula. Demikian kepada acara itu akhirnya salah terkabar. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan sahabat Ismail Radio, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan satu atau dua pertanyaan, silahkan melalui kepada Ahina Saleh. Baik, Ustaz. Saya kembalikan kepada Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya. Anda bisa menelpon di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055 atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0852-62-774-774. Baik, Ustaz. Ya, tak apa-apa. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di SMS saat ya. Materi apa? Tep, Ustaz, pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang baru sadar manfaatnya menuntut ilmu syar'i, pengin bisa bahasa Arab supaya waktu tilawah langsung bisa paham artinya, tidak usah membaca artinya lagi. Tapi sulit sekali. Apa karena faktor usia, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran jazakumullah khairan. Maaf, umurnya enggak disebut ya? Tidak disebut. Penanya tadi? Mungkin sudah sepuh, ya. Ustaz. Jadi begini, kepada penanya tersebut yang insya Allah Allah berikan Allah berikan untuk mempunyai niat yang ikhlas, insya Allah Allah akan berikan yaitu kemampuan dalam hal menuntut ilmu ini, insya Allah. Meskipun kalau usia telah ada umur lah begitu, insya Allah Allah akan berikan yaitu kemampuan untuk menuntut ini, din ini, yaitu ilmu syar'i ini, insya Allah. Jadi kalau tadi dikatakan tentang sudah sadarnya lah manfaat tentang menuntut ilmu syar'i ini untuk kehidupan kita, yaitu tentu dengan tadi dikatakan bahasa Arab pasti, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ya, dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya juga dengan bahasa Arab, ya. Memang membaca terjemahnya dengan kalau kita mengetahui bahasa Arabnya akan beda, karena dauk itu yaitu suatu hal yang bisa kita rasakan di dalam suatu hati kita itu yang lebih melekat kalau kita mengetahui tentang bahasa Arab tersebut, ya. Tapi kalau menurut saya tidak ada salahnya, tidak ada yaitu terlambat lah dalam menuntut ilmu ini, insya Allah, ya. Karena di mana zaman pada zaman para sahabat pun, ya, sebagaimana Imam Bukhari katakan demikian, ya. Wa ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Imam Bukhari mengatakan demikian, ya. Dan para sahabat setelah menjadi tua, ya, para sahabat nabiy sallam belajar mereka ilmu syar'i ini pada saat mereka sudah tua, ya. Jadi Imam Bukhari mengatakan demikian, ya. Jadi mereka menuntut ilmu setelah menjadi tua, ya. Setelah kalian menjadi tua, karena para sahabat Nabi Sallam belajar pada saat mereka sudah tua. Yaitu dikatakan Imam Bukhari demikian. Wa ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun nabi fi kibari sinnihim. Ya, jadi mereka pun para sahabat banyak juga yang telah usia lanjut juga dengan semangatnya menuntut ilmu. Itu banyak para sahabat yang demikian. Jadi menurut saya tidak ada kata-kata terlambat. Jadi kalau penanya tadi ingin belajar bahasa Arab, insya Allah semampunya, ya. Ya, karena Al-Qur'an memang diturunkan dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, dalam surat Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab supaya kalian mengerti, ya, memahami. Ya, karena saat itu kalau bukan dengan bahasa Arab, karena Al-Qur'an ini turunkan yaitu di dalam masyarakat Arab saat itu dan Rasulullah pun juga bangsa Arab, ya, dengan bahasa Arab. Jadi tanpa mengetahui bahasa Arab, memang kita tidak bisa melacak ke dalam sumber-sumber primer, ya, sumber-sumber yaitu hadis misalnya yang langsung dalam bahasa Arab, dan itu akan lebih membuat banyak wawasan lebih luas dari hal tersebut. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau penanya ingin tetap belajar ataupun terlambat. Tidak ada kata-kata terlambat, Pak. Jadi saya memotivasi ini kepada penanya ini, insya Allah tetap belajar saja, enggak jadi masalah insya Allah. Demikian ya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya yang disampaikan dari pertanyaan hamba Allah. Dan untuk selanjutnya kami berikan satu kesempatan untuk pertanyaan melalui line telepon. Silahkan. Assalamualaikum Ismail Radio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Saya lagi di perjalanan. Iya. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Hendra Pak. Bapak Hendra. Lagi di jalan. Oh iya, baik, silahkan. Ini Ustaz, saya mau nanya, beberapa waktu yang lalu saya keluar kota, khususnya di daerah timur. Mereka sebelum azan itu ada mengumandangkan. Saya nggak dengar suara kecil ini. Ya? Ya. Mengumandangkan semacam salawat tarhim, kalau nggak salah saya itu. Saya dengar, nggak dengar ini ya? Iya Ustaz. Suaranya kecil di sini. Iya, Mbak, Pak Hendra bisa diulang pertanyaannya mungkin? Saya keluar kota beberapa waktu yang lalu. Betul. Ke daerah timur. Itu sebelum azan, itu selalu dikumandangkan salawat. Mm-hmm. Salawat tarhim, kalau nggak salah saya. Yang saya nggak pernah dengar di Jakarta maupun di daerah lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu benar ada dalilnya? Salawat semacam itu. Iya, itu saja Pak. Itu aja. Iya, baik. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taib Ustaz. Ya, silakan. Bapak Hendra, beliau bertanya ya, mengenai solawat yang dikumandangkan sebelum adzan. Solawat yang dilakukan sebelum adzan dikumandangkan, yaitu solawat tarhim. Apakah itu ada dalilnya yang benar? Mohon penjelasannya Ustaz. Solawat sebelum apa? Sebelum adzan dikumandangkan itu ada namanya solawat tarhim. Subuh ya, di waktu subuh tarhim itu biasanya. Iya. Iya. Iya. Ini pertanyaan tentang masalah, yaitu pada penanya Pak Hendra ya. Jadi yang saya tahu tarhim itu adalah sebelum adzan subuh itu. Iya. Dari situ memang pada zaman Rasulullah SAW saat itu terdapat dua adzan ya saat itu sebelum datangnya fajar shodik ya kalau memang apa itu khususnya di bulan Ramadan ya dalam dan setelah datangnya betul-betul waktu subuh ya saat itu. Jadi kalau saya katakan hal tersebut ya tentang setelah datang sebelum datangnya adzan subuh tarhim seperti di mana dikumandangkan ya hal-hal tersebut ya memang kalau kita lihat memang tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW hal-hal tersebut gitu ya untuk tapi hal tersebut ya sebaiknya kita lihatlah kalau memang ada dalilnya ya kita jalankan, kalau memang tidak ya kita sebagaimana yang pada zaman Nabi SAW. Demikian salah ya. Taib, jazakallah khairan untuk jawaban yang disampaikan Ustaz dari pertanyaan Bapak Hendra di perjalanan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Iya, baik. Mungkin itu sekaligus pertanyaan terakhir Ustaz dari Bapak Hendra dan kita cukupkan untuk sesi tanya jawab di kesempatan malam hari ini karena keterbatasan waktu dan sebelum kita tutup bisa memberikan sedikit kesimpulannya, tafadhal Mas. Ya, kesimpulan pada malam ini yaitu bahwa menuntut ilmu syar'i itu adalah wajib dan kita kita sebelum kita berkata maupun beramal, kita harus mengetahui apa yang kita perkatakan dan apa yang kita perbuat, yaitu dengan ilmu syar'i yang kita kuasai tersebut, ya. Jadi agama Islam ini adalah agama dalil, ya. Islam itu dinul adillah. Islam itu adalah agama dalil. Ya, jadi apapun harus bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula apa yang telah dijalankan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in tersebut. Jadi kesimpulan yang paling utama adalah bahwa kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Islam ini mukmin, dan kita harus pertahankan kemukminan kita, keislaman kita itu, ya, adalah dengan ilmu, supaya kita sempurna menjadi orang Islam, menjadi orang mukmin dengan ilmu. Jadi karena tanpa ada ilmu syar'i akan mengurangi kesempurnaan iman kita, akan mengurangi, yaitu kita tidak tahu tentang apa itu Islam, dan yang memasukkan kita, menyempurnakan iman kita pun yaitu dengan ilmu. Dan dengan iman itulah yang Allah akan terima amal ibadah tersebut. Demikian kesimpulan pada malam ini, akhirnya salah, ya. Akhiri, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk saya khususnya dan kepada semua pendengar Radio Ismail dimanapun berada. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah dan taufiknya, dan kita diberikan istiqomah. Demikian, maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kebenaran lalu ada Allah dan Rasulnya. Demikian, assalamualaikum.